Hei, ada Bojo Katikong, artisnya Jawa Tengah, yang terkenal dari rambutnya sudah nampak jelas. Siapa dia kalau bukan adik-adiknya? Reza Lawang Sewu. Oh, dengan hormat saudara-saudaraku belakang besar.